Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masih membahas beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang sifat mahabbah bagi Allah Ta'ala. Allah memiliki sifat mahabbah, yakni mencintai. Ayat yang berikutnya, dan ini merupakan ayat yang keempat dari beberapa penggalan ayat yang menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mahabbah, mencintai. Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawabin, orang-orang yang banyak bertaubat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci, al-mutatahhirin. Disebutkan di dalam ayat ini bahwa Allah mencintai dua jenis manusia. Yang pertama adalah at-tawabin, yang banyak bertaubat. Dan yang kedua adalah al-mutatahhirin, yaitu orang-orang yang bersuci. Apa yang dimaksud dengan tawabin, banyak bertaubat? At-tawabun merupakan bentuk jamak dari tawab. Bentuk jamak dari tawabun. Dan tawabun berwazan atau berpola fa'alun. Ini merupakan salah satu wazan atau pola siyagh al-mubalaghah atau amsalah mubalaghah yang menunjukkan makna sering, banyak, dan sangat. Sehingga tawwab yaitu orang yang banyak, sering, dan selalu senantiasa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawwab maknanya adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah dan segera bertaubat kepadanya. Apa makna taubat? Taubat memiliki pengertian yang luas, yaitu ar-ruju' amma yakrahuhu Allah zahiran wa batinan ila ma yuhibbuhu Allah zahiran wa batinan. Taubat yaitu ar-ruju', kembali. Mimma yakrahuhu Allah, kembali dari apa yang Allah benci, baik yang bersifat lahir maupun batin. Menuju ma yuhibbuhu, apa yang Allah cintai, zahiran wa batinan, baik yang bersifat lahir maupun batin. Inilah makna taubat dengan pengertian yang luas. Sebab taubat itu memang secara bahasa dari taba yatubu, artinya raja'a yarji'u, ruju'an. Artinya kembali. Taba yatubu taubatan artinya adalah raja'a yarji'u ruju'an, kembali. Maksudnya di dalam syariat adalah kembali dari segala yang Allah benci menuju segala yang Allah cintai, baik yang bersifat lahir maupun batin. Sehingga ini mencakup seluruh bagian dari agama Islam. Sebab semua yang diajarkan dalam agama Islam merupakan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang kembali kepada syariat Islam secara menyeluruh itu merupakan makna taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan di antara makna taubat adalah kembali dari maksiat menuju ketaatan. Kembali dari kemaksiatan kepada Allah menuju ketaatan kepada Allah. Ini sebagian dari makna taubat, sebab taubat maknanya yang luas. seperti tadi, kembali dari segala yang Allah benci kepada apa yang Allah cintai. Bertaubat dengan arti kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan, seperti yang sering kita pelajari bersama, yang memiliki beberapa syarat, syarat-syarat diterimanya taubat dari dosa. Yang pertama adalah al-ikhlas. Di dalam bertaubat harus ikhlas. Apa makna ikhlas di dalam bertaubat? Ikhlas di dalam bertaubat adalah an yakuna al-hamilu lahu 'ala at-taubati makhafata Allah wa raja'a thawabih. Ikhlas dalam bertaubat adalah yang menjadi pendorongnya untuk bertaubat adalah karena takut kepada Allah dan karena mengharapkan pahala dari Allah. Takut kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Bukan karena mengharapkan pujian, bukan karena takut celaan kalau terus bermaksiat. Sehingga dia bertaubat karena takut dicela oleh saudara-saudaranya. Bukan itu. Ikhlas lillahi ta'ala di dalam bertaubat mengharapkan pahala dari Allah dan takut kepada Allah. Itulah yang mendorongnya untuk bertaubat. Syarat yang kedua adalah an-nadam. An-nadam ala dzam. Menyesali perbuatan dosa tersebut. Dia menyesal telah terjatuh di dalam dosa. Ya, orang yang tidak menyesali dosanya, berarti dia belum bertaubat. Dan tanda seseorang yang menyesal adalah an yatamanna annahu lam yaqa'. Dia berangan-angan seandainya dosa itu tidak terjadi. Berangan-angan seandainya dosa itu tidak terjadi. Demikian pula tanda penyesalan adalah al-huzn. Dia bersedih atas dosa yang terlanjur terjadi. Ya, jadi tanda penyesalan apa? Yang pertama adalah dia berangan-angan seandainya itu tidak terjadi, dan yang kedua adalah dia sedih. Ya, dia sedih karena itu terlanjur terjadi. Adapun syarat diterimanya taubat yang ketiga adalah al-iqla'. Al-iqla' 'anil dzamb. Ya, segera meninggalkan dosa. Segera meninggalkan dosa tersebut. Nah, bagaimana bentuknya, bagaimana caranya? Ya. Jika dosa itu berupa fi'lu muharram, melakukan keharaman, maka meninggalkannya adalah dengan segera berhenti melakukan keharaman. Dan jika dosanya itu berupa tarku wajib, meninggalkan kewajiban, berarti kan dosa juga. Maka bentuk meninggalkannya adalah dengan segera melaksanakan kewajiban itu. Jika masih memungkinkan. Bersegera melaksanakan kewajiban itu jika masih memungkinkan. Sebab yang namanya dosa memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah fi'lu muharram, melakukan perkara haram. Dan yang kedua adalah tarku wajib, meninggalkan kewajiban. Jika dosanya berupa atau berbentuk meninggalkan keharaman, maka segera dia berhenti dari keharaman tersebut. Dan jika dosanya berbentuk meninggalkan kewajiban, maka dia harus segera melaksanakan kewajiban itu jika masih memungkinkan. Jika masih memungkinkan untuk disusul, untuk dikerjakan. Kemudian syarat diterimanya taubat yang keempat adalah al-azm ala adamil audah. Bertekad ya, untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, dia berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Serius. Ya, jujur. Bersungguh-sungguh, ya, bukan sekedar di lisan, tidak akan mengulangi. Dan tidak sampai terbetik dalam hatinya bahwa dia akan atau ingin mengulanginya lagi. Kalau masih terbetik, walaupun sedikit, ada keinginan untuk mengulanginya lagi, berarti dia belum bertaubat. Orang bertaubat adalah orang yang benar-benar serius, sungguh-sungguh untuk tidak ingin mengulanginya lagi. Kemudian syarat yang kelima adalah taubat itu dilakukan di waktu masih diterimanya taubat. Di waktu masih diterimanya taubat. Ada dua batas waktu diterimanya taubat. Jika telah datang batas tersebut, maka tidak lagi diterima taubat seorang pun. Ya. Batas yang pertama adalah batas untuk masing-masing orang. Untuk masing-masing hamba. Yaitu hudurul maut. Datangnya kematian. Sakaratul maut. Al-ghar-ghara. Ya. Ini merupakan batas waktu ya, setiap orang bisa bertobat. Yaitu apa? Al-ghar-ghara. Sakaratul maut. Jika sudah sakaratul maut, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Bertobat yang dilakukan tidak lagi diterima. Dan yang kedua adalah batas am. Batas untuk ya, semuanya. Batas yang bersifat umum untuk semuanya. Yaitu tulu'u syams min maghribiha. Terbitnya matahari dari arah barat. Ketika matahari telah terbit dari arah barat, maka itu merupakan batas waktu diterimanya taubat. Ketika matahari telah terbit dari arah barat, maka taubat tidak lagi diterima dari siapapun. Maka di antara syarat bertaubat adalah ini, dilakukan di waktu ya, masih diterimanya taubat. Sebelum sakaratul maut dan sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Demikian pula ditambahkan syarat yang keenam. Jika taubat itu berupa menzalimi orang lain. Jika taubat itu berupa menzalimi orang lain. Kezaliman terhadap orang lain. Maka secara umum sebagai bentuk taubatnya adalah ya, dengan mengembalikan hak orang lain. Mengembalikan hak orang lain. Ya, atau meminta kerelaan, kehalalan, maaf kepada orang lain yang terzalimi. Ya. Jika kezaliman itu berupa mengambil hak orang lain, maka di dalam bertaubat, dia harus mengembalikan hak tersebut kepada orang yang terzalimi. Ya. Atau meminta kehalalannya, maafnya, kerelaannya. Kecuali diterangkan oleh para ulama, jika kezaliman tersebut berupa ghibah. Ya, berupa ghibah. Maka apakah kita harus meminta maaf? Ya, apakah kita harus minta maaf kepada orang itu? Jawabannya dirinci. Jika ghibah itu telah diketahui, ghibah itu telah diketahui oleh pihak yang terzalimi, oleh orang yang terzalimi, maka datang ke sana, menemuinya dan meminta maaf. Meminta kehalalannya. Sebisa mungkin memaafkan. Sebisa mungkin agar dia mau memaafkan. Ya, disertai dengan memperbaiki namanya. Memperbaiki nama orang itu yang terzalimi. Namun, jika orang yang diribahi belum mengetahui ribah tersebut, maka pendapat yang tepat adalah tidak perlu menemui orang itu untuk minta maaf, karena justru akan membuat orang itu tahu dan akan semakin memperkeruh keadaan. Namun cukup dengan memperbaiki nama orang tersebut, ya, memperbaiki nama orang tersebut, kemudian beristighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai at-tawabin, yakni orang-orang yang banyak bertaubat dan bersegera bertaubat ketika melakukan dosa. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang-orang yang bersuci. Ya. Bersuci dari apa? bersuci dari hadas, hadas besar, hadas kecil, dengan cara, ya kalau hadas besar dengan cara al-ghusl mandi, hadas kecil dengan cara berwudu, ya. Atau jika tidak memungkinkan mandi atau berwudu, maka dengan at-tayammum. Ini macam bersuci yang pertama, itu bersuci dari hadas. Yang kedua adalah bersuci dari najis. Bersuci dari najis, yakni najis yang ada di tubuhnya, yang ada di pakaiannya. Dia mensucikan, membersihkan tubuh dan pakaiannya dari benda-benda najis. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa di dalam ayat ini digabungkan dua macam kesucian. Kesucian yang pertama adalah taharatul zahir, kesucian, atau yang pertama adalah taharatul batin, kesucian batin. Kesucian batin itulah yang dimaksud dengan at-tawabin. Orang-orang yang bertaubat berarti orang-orang yang mensucikan batinnya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menghiasi batinnya dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Adapun al-mutatahirin, maka yang dimaksud dengannya adalah taharatu zahir, kesucian zahir, orang-orang yang bersuci, yakni orang-orang yang bersuci secara zahirnya, bersuci dari hadas, ya, dan juga bersuci dari najis. Sehingga kesimpulannya di dalam ayat ini, kembali disebutkan dan ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, mencintai. Kemudian di ayat yang kelima dari beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis tentang sifat mahabbah, wa qauluhu, dan firman Allah taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Para ulama salaf menamai ayat ini dengan ayatul mihnah, dengan ayat mihnah. Mihnah maknanya adalah imtihan, ujian. Yakni ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta Allah, yang mengaku cinta kepada Allah. Maka pembuktiannya adalah apa yang tersebut dalam ayat ini. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka buktikan dengan cara kalian mengikutiku, yakni mengikuti Rasulullah SAW di dalam sunnahnya, di dalam ajarannya. Ini merupakan tantangan bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika engkau jujur dalam cintamu kepada Allah, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengadakan perkara-perkara baru di dalam agama, ya, di dalam agama mengadakan perkara baru yang tidak dituntunkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, berarti dia berbohong di dalam pengakuan cintanya kepada Allah. Cinta Allah, cinta Allah, cinta Rasul. Ya, cinta Allah, cinta Rasul. Ya. Dan semisalnya, namun ternyata dia tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, justru mengadakan perkara-perkara baru di dalam beragama, berarti dia bohong di dalam pengakuannya tersebut. Ya, dalilnya adalah ayat ini, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat disimpulkan dari ayat ini, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akibatnya, balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ini balasan bagi orang-orang yang benar-benar secara totalitas di dalam beragama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasannya adalah mahabbatullah lah. Cinta Allah untuknya. Allah akan mencintainya. Ya, ini balasan bagi orang-orang yang secara keseluruhan totalitas di dalam beragama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam hal akidah maupun dalam hal ibadah maupun di dalam hal muamalah dengan sesama manusia, sama makhluk. Naam. Kemudian di dalam ayat ini sebagaimana yang ada di dalam ayat-ayat sebelumnya disebutkan dan ditetapkan sifat al-mahabbah, cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai, yuhibbukumullah. Kemudian di ayat yang berikutnya, wa qauluhu, dan firman Allah taala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Al-Maidah ayat 54. Fasawfa ya'tillahu biqaum, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum, yang dia mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintainya. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang tersebut juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala muhibbun wa mahbubun. Allah Subhanahu wa taala mencintai dan dicintai. Allah Subhanahu wa taala mencintai dan dicintai. Ya. Tidak sebagaimana diyakini oleh sebagian ahlul bid'ah. Mereka meyakini bahwa mahabbatullah, cinta Allah itu hanya cinta dari makhluk kepada Allah. Makhluk mencintai Allah. Adapun Allah mencintai makhluk, maka tidak. Ya. Adapun Allah mencintai makhluknya, hambanya, maka tidak. Ini keliru. Ya. Keliru ketika mereka menafsirkan cinta Allah itu adalah Allah dicintai oleh makhluk saja. Adapun Allah mencintai makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, maka tidak. Nah ini keliru, sangat jelas kekeliruannya dengan sebab di dalam ayat ini digabungkan kedua hal tersebut, yaitu Allah mencintai dan Allah dicintai. Allah mencintai sekaligus dicintai. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa ya'tillah, huruf fa pada fasaufa ini merupakan alfa'ul waqi'ah fi jawab syarat. Fa yang terletak di dalam jawab syarat. Ya, mana partikel syaratnya? Partikel syaratnya di dalam kalimat yang sebelumnya. Ya. Allah taala berfirman di awal ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, barang siapa murtad di antara kalian dari agamanya, keluar dari agama Islam, fasawfa ya'tillah, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, ya, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jika kalian murtad dari agama Allah, maka Allah tidak termudharatkan sedikit pun. Allah akan menggantikan kalian dengan hamba-hamba yang lebih baik daripada kalian. Nah, ini semisal dengan ayat di dalam surat Muhammad. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Wa in tatawallaw, dan jika kalian berpaling, yastabdil qauman ghayrakum, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum sebagai ganti dari kalian. Tsumma la yakunu amsalakum, kemudian mereka tidak akan seperti kalian yang berpaling. Maka setiap orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memedulikannya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepadanya. Bahkan Allah akan menyingkirkannya dan menggantikan dengan orang dan hamba yang lebih baik. Fa sawfa ya'tillahu biqaum, Allah akan mendatangkan kaum orang-orang yang Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini juga sama ditetapkan sifat mahabbah bagi Allah Ta'ala. Allah mencintai dan juga Allah dicintai. Berikutnya, penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang ke-7. Yang juga menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Ta'ala. Wa qawluhu dan firman Allah Ta'ala, Inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus. Surat As-Saff ayat 4. Inna allaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi, mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Safan, dalam keadaan berbaris. Ka'annahum, seolah-olah, seakan-akan mereka, bunyanum marsus, adalah bangunan yang rapat. Seolah-olah mereka adalah bangunan yang rapat, kokoh. Ini merupakan satu ayat dari surat As-Saff. Dan surat As-Saff sendiri, ya, pada hakikatnya juga merupakan suratul jihad. Surat As-Saff itu juga merupakan surat al-jihad. Ya, surat yang membahas tentang jihad. Menghasung, memotivasi untuk berjihad. Kenapa surat As-Saff disebut sebagai ayat jihad atau surat jihad? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pujian bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian di akhir surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong, mengajak untuk berjihad. Ya. Demikian pula di tengah-tengah surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia akan mengunggulkan agama Islam di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Sehingga surat ini juga disebut dengan surat al-jihad, yakni membahas tentang motivasi untuk berjihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang keempatnya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di sini Allah mencintai, yuhibbu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai. Ya, yuhibbu. Ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat ini. Dan ini merupakan bantahan bagi para ahli bid'ah yang mengingkari sifat cinta pada Allah Ta'ala. Di dalam ayat ini ada beberapa sifat yang ada pada mereka, yang dengan sebab itu Allah mencintai mereka. Sifat yang pertama adalah al-qital, ya, al-qital al-jihad, berperang di dalam jihad. Inna allaha yuhibbul ladhina yuqatilun. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang. Ya. Sehingga mereka, ya, bukan orang-orang yang pemalas. Ya. Orang-orang yang pemalas lebih memilih duduk di rumah. Ya. Kemalasan, ya, di dalam beragama itu akan melemahkan agama dan dunia seseorang. Mereka adalah orang-orang yang aktif bergerak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah al-qital, berperang, berjihad. Kemudian sifat yang kedua adalah al-ikhlas. Sebagaimana yang diisyaratkan di dalam ungkapan fi sabilih, di jalannya, di jalan Allah. Ini merupakan isyarat, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang ikhlas di dalam jihad, di dalam berperang. Karena Allah menyebutkan fi sabilih, perangnya mereka itu di jalan Allah. Karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian sebagai orang pemberani, bukan sekedar untuk melampiaskan keinginannya untuk berperang, untuk melakukan kekerasan. Demikian juga berperang bukan semata-mata untuk, ya, membela diri, membela kabilahnya, membela keluarganya bukan semata-mata itu, atau membela tanah airnya bukan hanya itu, tapi benar-benar niatnya adalah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah orang yang qatala fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, kata beliau, man qatala litakuna kalimatullah yal ulia fa huwa fi sabilillah. Barang siapa berperang dengan niat litakuna kalimatullah yal ulia, agar kalimat Allah, agar agama Islam, dakwah Islam itulah dakwah dan agama yang tertinggi, fa huwa fi sabilillah, maka itulah yang berada fi sabilillah, di jalan Allah, yakni dengan sebab keikhlasannya di dalam berjihad. Ya, demikian juga dalam berjihad bukan semata-mata untuk mencari apa, ghanimah. Untuk mencari ghanimah, ya, harta rampasan perang dan semisalnya. Kemudian sifat yang ketiga adalah yashuddu ba'dhum ba'dhan. Ya. Saling menguatkan. Mereka adalah orang-orang yang saling menguatkan. Sebagaimana yang ditunjukkan di dalam kata shaffan, mereka saling berbaris. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang yuqatiluna fi sabilillahi shaffan, yang berperang di jalan Allah dalam keadaan berbaris. Terpahami darinya bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa bantu-membantu dan saling menguatkan di dalam berjihad, di dalam berjuang, saling menguatkan. Demikian pula sifat yang berikutnya adalah ka'annahum bunyan, seolah-olah mereka adalah bunyan, bangunan. Seolah-olah mereka adalah bangunan. Ya. Yakni mereka seperti bangunan dan juga seperti tadi saling menguatkan sampai seperti bangunan. Ya. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dhu ba'dhan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan yang saling menguatkan. Sehingga mereka berbaris dengan rapi, teratur, demikian pula mereka saling menguatkan kal-bunyan. Kemudian sifat yang berikutnya, yang dengan sebab itu mereka mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala adalah marsus. Mereka rapat, kokoh. Seperti bangunan yang marsus, yang kokoh, rapat. Artinya, la yatakhallaluhum ma yumazziquhum. Tidak ada hal-hal yang bisa memecah belah persatuan mereka. Ya. Yang memecah belah persatuan mereka, tidak ada benih-benih perpecahan. Mereka benar-benar ya golongan yang bersatu dan kuat persatuannya. Nah, orang-orang yang memiliki sifat-sifat semacam ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berperang, berjuang fisabilillah dengan ikhlas, sangat teratur, rapi. Demikian juga mereka saling bantu-membantu, bahu-membahu. Demikian pula mereka ya membuang jauh-jauh bibit-bibit perpecahan. Ya, berbeda halnya dengan orang-orang yang suka berpecah belah, ya, dan memelihara bibit-bibit tersebut, na'udzubillah, ya, maka berbeda dengan yang ada pada beberapa orang atau orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, dan ini merupakan ayat yang terakhir yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang sifat mahabbah, sifat Allah Ta'ala mahabbah. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa huwa al-ghafurul wadud, wa huwa al-ghafurul wadud, dan Allah dialah al-ghafur, yang maha pengampun, al-wadud, yang maha mencintai, ya, al-wadud. Disebutkan di dalam ayat ini dua nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Ghafur. Al-Ghafur, ya. Apa maknanya? Al-Ghafur maknanya adalah as-satir li dzunubi ibadihi al-mutajawizu anha. Yang menutupi dosa-dosa hambanya dan memaafkannya. Menutupi dosa-dosa hamba-hambanya dan memaafkannya. Sebab itulah dua makna maghfirah. Allah Subhanahu wa taala yaghfir, mengampuni. Ya, memberikan maghfirah. Apa makna maghfirah? Makna maghfirah ada dua. Yang pertama adalah satr, satrul dzamb, menutupi dosa sehingga dosa itu tertutup, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu adalah aib. Ya, aib kekurangan yang ada pada seseorang. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni seseorang, artinya Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan terlebih lagi di akhirat ditutupi. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala ya yang tahu dan pelakunya. Ya. Antara Allah dan pelakunya saja. Makhluk-makhluk dan hamba-hamba yang lain tidak mengetahui karena Allah menutupi dosa-dosanya. Demikian pula makna yang kedua adalah at-tajawuz. Tajawuz artinya memaafkan. Adamul mu'aqabah, tidak memberi hukuman. Ya. Karena bisa jadi kan tergambarkan ditutupi tapi dihukum. Kalau ini tidak. Ketika Allah memberikan maghfirah tidak sekedar menutupi agar tidak diketahui oleh makhluk-makhluk yang lain, akan tetapi juga Allah memaafkan, tidak memberikan hukuman atas dosa-dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Dia adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha menutupi dosa dan memaafkannya. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala yang kedua yang disebutkan di sini adalah Al-Wadud. Nah, inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Karena Al-Wadud ya diambil dari kata wud. Al-Wadud asalnya adalah dari kata al-wuddu. Dan juga al-widdu. Apa al-wud? Al-wud maknanya adalah khalisul mahabbah. Ya. Atau al-mahabbatul khalisah. Ya. Ketulusan cinta atau cinta yang tulus. Ya, cinta yang benar-benar tulus itu disebut dengan wud atau wid. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-wud atau al-wid, yakni cinta yang tulus. Kemudian perlu kita ketahui bahwa nama Allah Subhanahu wa taala ini al-wadud, ya. Al-wadud memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Yang semuanya berporos pada makna khalisul mahabbah. Al-wud khalisul mahabbah. Ketulusan cinta. Namun nama Allah Ta'ala Al-Wadud memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah Al-Wadud berwazan fa'ul. Maknanya adalah isim fa'il. Semakna dengan isim fa'il. Sehingga wadud artinya adalah wadun. Wadun. Ya. Isim fa'il dari wadda ya waddu. Artinya mencintai. Sehingga semakna dengan muhib. Wadun. Al-wadu dengan makna yang pertama semakna dengan muhib yaitu yang mencintai. Yang mencintai. Nah, mencintai siapa? Mencintai hamba-hambanya yang baik. Demikian juga mencintai amalan-amalan salih. Mencintai hamba-hamba yang baik. Dan juga mencintai perbuatan yang baik. Amal salih. Nah. Ini sebagaimana yang ditunjukkan di dalam beberapa ayat yang sudah lewat. Allah Subhanahu wa taala mencintai, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang banyak bertaubat dan orang yang suka bersuci. Ya. Fattabi'uni in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yahbibkum Allah. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dialah al-wadud, yakni al-muhib, yang mencintai hamba-hambanya dan mencintai amalan-amalan salih. Kemudian makna yang kedua untuk al-wadud, al-wadud semakna dengan isim maf'ul. Jadi wadud berwazan fa'ulun, maknanya adalah maududun. Maududun. Isim maf'ul. Isim maf'ul yakni objek. Objek ya dari perbuatan wud. Ya. Sehingga maknanya adalah mahbub. Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud, yakni Al-Mawdud, yakni Mahbub, yang dicintai. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping dia mencintai, dia juga dicintai oleh hamba-hambanya. Sebagaimana yang ditunjukkan di dalam ayat yang tadi kita bahas, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka, dan mereka mencintai Allah, sehingga Allah dicintai oleh mereka. Ya. Sehingga ini makna nama Allah Ta'ala Al-Wadud. Allah Ta'ala Al-Wadud, yakni dia mencintai, dan dia juga dicintai. Nah, ini ayat yang ke-8, yang merupakan ayat yang terakhir, yang membahas tentang sifat Allah Ta'ala Al-Mahabbah, disebutkan di dalam Al-Aqidatul Wasithiyah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, berangan-angan, seandainya Ibnu Taimiyah rahimahullah menambahkan ayat yang ke-9 yang juga membahas tentang mahabbatullah. Ayat tersebut adalah firman Allah Ta'ala, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Wattakhadallah, dan Allah menjadikan Ibrahim khaliran, sebagai khalil. Apa makna khalil? Ya, khalil yaitu man kana fi a'lal mahabbah. Ya, orang yang dicintai dengan tingkat kecintaan yang tertinggi. Itulah khalil. Sebab khalil itu dari kata khullah. Khullah adalah tingkat kecintaan al-mahabbah yang tertinggi. Sebab diterangkan oleh para ulama bahwa mahabbah itu bertingkat-tingkat. Dan tingkat tertingginya yang tidak ada yang lebih tinggi daripada itu adalah tingkat al-khullah, kecintaan yang tertinggi. Ya. Dan kita tidak mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dengan khullahnya. Mencintai dengan khullahnya, ya, kepada seorang hamba pun, kecuali dua nabi, dua rasul ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita ketahui. Adapun selain Nabi Muhammad dan selain Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, maka kita tidak mengetahui ada yang mendapatkan khullatullah, ada yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tingkat kecintaan yang tertinggi. Ini yang bisa kita pelajari di kesempatan bagi hari ini dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.